Baik, kembali lagi kami akan membacakan pertanyaan di sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya hendak bertanya, manakah yang lebih penting antara belajar nahwu shorof atau hafalan Al-Qur'an? Terima kasih, Buya. Belajar nahwu shorof tidak wajib. Menghafal Al-Qur'an juga tidak wajib. Kita tidak wajib menghafal Al-Qur'an. Cuman kalau orang punya hafal Quran punya keutamaan, kan gitu saja. Ya. Akan tapi mana yang lebih utama dilihat dulu. Ilmu nahwu shorof adalah alat untuk punya tujuan, untuk memahami Al-Qur'an dan sebagainya. Belajarnya adalah pahala. Membaca Al-Qur'an itu saja sudah pahala. Sekarang gini. Jika dia punya waktu hanya satu waktu antara membelajar Al-Quran sama nahwu shorof, kalau waktunya cuma satu waktu, waktunya sangat terbatas, punya waktu satu jam dok, nggak tahu hidupnya ngapain kok, gimana? Saya punya waktu sehari satu jam dok, yang lain nggak ada waktu, habis saja satu jam dok nih, mana yang lu tahu, baca belajar Al-Quran atau nahwu shorof? Jawabnya Al-Quran, karena langsung pahala baca. Tapi kalau ternyata punya waktu, waktu dua, ya dibagi. Belajar Al-Quran, belajar ilmu yang lainnya untuk kesempurnaannya. Jadi kalau waktu Anda sangat terbatas, maka membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran tentu diutamakan. Karena diulang-ulang yang baca Al-Quran adalah pahala. Dan yang sering salah kita itu adalah alat kita jadikan tujuan. Ilmu alat itu untuk menuju tujuan. Belajar nahwu shorof agar kita mengerti bahasa Arab. Kalau mengerti bahasa Arab untuk apa? Untuk mengerti Al-Quran dan hadis. Agar faham. Enggak boleh berhenti di ilmu alat saja. Kalau berhenti ilmu alat saja enggak jadi pahala setelah itu. Sebab orang kafir juga belajar nahwu shorof. Ya? Ada orang kafir hebat nahwu shorof hanya ingin berbahasa saja. Tapi Anda al-iman beda. Anda belajar nahwu shorof untuk mempelajari ilmu alat. Sama ilmu usul fikih, ilmu alat. Kalau hanya belajar usul fikih tok tidak sampai untuk memahami Al-Qur'an ya. Ilmunya ilmu alat. Tapi kalau Al-Qur'an membaca Al-Qur'an menghafal Al-Qur'an langsung itu ibadah. Maksud tujuan. Jadi kalau waktunya hanya satu didahulukan Al-Qur'an dan baca Al-Qur'an. Tapi jika waktunya banyak, ya di samping belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, belajar yang lainnya ada waktu toh. Nahwu shorof harus paham kalau belajar nahwu shorof itu alat. Jangan Anda berhenti di situ. Wah, orang mahir ilmu nahwu shorof tapi enggak ngerti bab salat. Wah, hebat dia nahwu shorof, bahasa Arabnya ngebut. Hebat. Enggak ngerti ilmu salat, haram masuk neraka dia. Ya. Jadi ilmu shorof adalah ilmu alat, baru ada nilainya, ada manfaatnya, ada faedahnya, ada pahalanya. Jika Anda bercita-cita untuk sampai maksudnya, aku ingin faham Al-Quran, aku ingin faham makna-makna Al-Quran, faham hadis Nabi, maka aku belajar nahwu shorof dan bahasa Arab. Seperti itu. Jadi cuman nanti ada. Waktu ini perlu dipertimbangkan. Misalnya, umur saya sudah 65, Bu ya. Oke. Pensiun, ngapal susah. Apa yang harus saya pelajari? Tak tanya saya ngajar nahwu shorof. Anda, saya nyeksa Anda. Hah? Enggak perlu lagi belajar nahwu shorof. Sudah belajar bagaimana mempersiapkan untuk menghadap kepada Allah, memperbanyak zikir, sholat praktis, yang sebagainya itu. Beda. Tapi ada anak muda, Buya, saya cerdas. Saya mudah menghafal. Saya punya waktu banyak kosong. Oke, belajari semua ilmu. Itu. Ini sudah sepuh, sudah umur 76 belajar al-kalamu al-lafdul mufid al-lafdul mufid murakkabu bil wad'i wa bulat daraba zaitun amran, dari dulu Amr dipukulin terus. Pusing nanti ya. Bukan waktunya. Termasuk orang-orang sibuk sekali ini adalah prioritas dalam Anda belajar. Kalau Anda orang sibuk sekali, semoga kita tidak sibuk-sibuk deh. Capek sibuk ya. Mencari kesibukan tadi. Kalau Anda sibuk-sibuk, Anda paling tidak harus belajar empat ini. Fikih praktis untuk mengetahui hal haram berkenaan dengan fardu ain. Praktis. Yang kedua adalah akidah praktis keimanan Anda. Biar benar. Ya benar, enggak macam-macam kitabnya. Yang ketiga adalah akhlak. Bagaimana ngerti berbakti ke orang tua, indah bersama keluarga, suami istri, dengan tetangga. Yang keempat adalah membaca Al-Quran. Di saat nganggur kita dengan nahwu sorab enggak masuk di sini, usul fikih enggak masuk, mau belajar ilmu, ilmu mantek, balaghah. Ya enggak nyampe-nyampe, enggak zikir-zikir nanti. Jadi itu ilmu alat, tetap ilmu alat harus kita pahami. Ilmu alat adalah alat untuk tujuan. Kalau enggak sampai tujuan berarti Anda salah di dalam memahami alat. Anda beli pisau tapi enggak untuk nyembelih ayam, ya enggak makan ayam. Beli pisau. Ilmu alat, alat, alat. Enggak pakai motong bawang, enggak pakai ini, ya sudah, bawangnya tetap gelondongan bawang, ayamnya tetap berjalan-jalan, kambingnya tetap mbek-mbek. Gunakan alatnya, itu baru benar. Makanya adik-adikku semuanya, kalau ingin mempelajari ilmu itu dicermati dulu, ilmu apa ini? Setelah ini tujuannya apa? Begitu. Bukan sampai hanya alat, alat tok berhenti. Enggak ngerti halal haram. Mau faham. Mau ditanya masalah nahwu sorab, jago, jago. Ini bab halal haram enggak ngerti, bahaya itu nanti. Waktumu tersita untuk sesuatu yang seharusnya tidak terlalu penting, yang penting lagi ada. Baik, kita harus ngerti prioritas di dalam belajar. Maka kami telah siapkan kurikulum ringan ini bagi siapapun, anak-anak mahasiswa, orang-orang sibuk dan sebagainya, dengan 4 kurikulum ini. Dan semuanya enggak perlu waktu banyak. Fikihnya pun hanya 16 pertemuan saja, akidahnya 16 pertemuan. Kalau baca Al-Qur'annya tergantung sergap ya, tergantung semuanya. Akhlaknya hanya beberapa poin saja. Akhlak itu hanya belasan poin. Kita merenungi urusan kita dengan orang tua, merenungi urusan kita dengan saudara agar tidak rebutan waris, merenungi kita dengan anak-anak kita bagaimana mendidik, merenungi urusan kita dengan istri, merenungi dengan tetangga. Itu saja, banyak enggak banyak itu. Akhlak itu. Tapi yang benar selesai, enggak usah macam-macam. Kalau Anda orang sibuk, termasuk di sini malam ini adalah kayak gini, ini akhlak. Belajar akhlak, bagaimana bersihkan hati dan sebagainya, itu adalah ilmu yang sangat urgen. Mendesak kita harus tahu. Wallahu a'lam bishawab.